بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد قال المؤلف وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أعطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma أن ناسا من الأنصار bahwasanya sekelompok orang dari kalangan Ansar سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم meminta kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم فأعطاهم lalu Rasulullah SAW memberikan kepada mereka dari apa yang diminta berupa harta ثم سألوه kemudian mereka meminta lagi kepada Rasulullah. Thumma sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta lagi kepada Rasulullah sallam. Fa'atahum, lalu Rasulullah memberikan kepada mereka apa yang diminta. Dalam riwayat yang lain, permintaan mereka sebanyak 3 kali. Thumma sa'aluh. Fa'atahum. Hatta nafida ma'indah. Sampai telah habis apa yang ada di sisi Rasulullah SAW. Faqala lahum. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, bersabda kepada mereka, hina nafida kullu syai'in, ketika telah habis segala sesuatu, anfaqa biyadaihi, yang beliau telah menginfakkan seluruh harta yang ada dengan kedua tangannya. Beliau telah menginfakkan dengan kedua tangannya segala sesuatu yang ada di sisi beliau. Jadi ketika telah habis segala sesuatu yang beliau telah menginfakkan dengan kedua tangannya. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kepada orang-orang Ansar yang meminta kepada Rasulullah, meminta sesuatu berupa harta, ma yakunu atau ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'affihullah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasaddar yusabbirhu Allah wa ma u'ti ahad ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Rasul sallallahu menjelaskan bahwa ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Apa saja yang ada di sisiku min khairin, min malin, dari kebaikan, yang dimaksud min khairin yaitu min mal, dari harta, falan addakhirahu ankum, maka sekali-kali saya tidak akan menyimpannya dari kalian. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, berusaha memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan diri, kesucian diri, يُعِفَّهُ اللَّهُ, maka Allah Azza wa Jal akan menganugerahkan kepadanya sifat iffah. Allah akan memberikan kepadanya sifat iffah. Li'iffahu Allah, yani yarzuquhullahu al-iffah, yarzuquhullahu al-iffah, Allah akan memberikan, menganugerahkan kepadanya sifat iffah. Ketika seorang berusaha, berjuang dengan sekuat kuatnya untuk menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada manusia, dengan tidak berambisi terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menganugerahkan kepadanya, memberikan kepadanya sifat iffah. Seorang yang berusaha tidak meminta-minta kepada manusia dan menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan Allah. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Dan barang siapa yang berusaha selalu merasa cukup atas pemberian Allah, dia berusaha untuk selalu merasa cukup atas pemberian Allah, yughnihillah, maka niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya, memberikan kepadanya sifat qanaah. Yarzuquhullahu al-ghina. Ya, Allah akan menganugerahkan kepadanya, mengaruniakan kepadanya kecukupan, sifat qanaah, Wa man yatasaddara yusabbirhu Allah. Dan barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, yusabbirhu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sifat sabar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kesabaran. Wa ma fi ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Dan tidaklah seseorang diberikan dengan suatu pemberian khairan yang lebih baik. Ya, tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik, wa awsa'a, dan lebih luas, minas sabri, daripada kesabaran. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan tentang peristiwa yang beliau lihat dan yang beliau alami. Baik. Diterangkan para ulama bahwasanya inna unasan atau inna nasan min al-ansar, sekelompok orang dari kalangan Ansar yang tidak diketahui nama-nama mereka, akan tetapi nam disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i ma yadullu ala anna Abu Sa'id minhum. Diriwayatkan, datang riwayat dari Imam An-Nasa'i yang menunjukkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri termasuk dari mereka, termasuk dari kalangan Ansar yang datang kepada Rasulullah SAW, yang meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sekelompok orang dari kalangan Ansar, mereka datang meminta kepada Rasulullah SAW berupa harta. Rasulullah SAW adalah seorang khalifah. Nah, yang terkadang di sana ada baitul mal, ada harta yang disimpan, tentunya bagi kaum muslimin yang membutuhkan harta tersebut. Disebutkan di dalam hadis, di antara hal yang diperbolehkan untuk meminta-minta adalah seorang yang meminta kepada penguasa. Ya, seseorang yang meminta kepada penguasa. Ini di antara hal yang diperbolehkan. Ketika mereka meminta kepada Rasulullah berupa harta, maka Rasulullah SAW memberikan kepada mereka. Jadi apa yang mereka minta. Kemudian mereka minta lagi. Jadi datang lagi untuk kali yang berikutnya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan lagi kepada mereka apa yang mereka minta. Nah, sampai dalam riwayat disebutkan, nam, di ba'd nusakh, nam, disebutkan 3 kali. Ya, mereka datang meminta kepada Rasulullah. Lalu mereka datang lagi. Kemudian mereka datang lagi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai hatta nafida ma indah, sampai telah habis apa yang ada di sisi beliau. Nah, ketika telah habis apa yang ada di sisi beliau, maka beliau pun menyampaikan sebuah bimbingan, nasihat. Yang tentunya merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Demikianlah Rasul SAW, bagaimana akhlak mulia yang ada pada beliau. Beliau memberikan segala apa yang dimilikinya. Kepada para sahabatnya. Dan tidak pernah beliau tidak memberi apa yang diminta selama beliau memilikinya. Syekh Ibn Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau rahimahullah, kana min khuluqi ar-rasuli al-karim alaihi salatu wassalam أنه لا يسأل شيئا يجده إلا أعطاه. Termasuk dari akhlak Rasul SAW yang mulia عليه الصلاة والسلام bahwasanya beliau tidaklah dimintai sesuatu yang beliau mendapatinya, yang beliau memilikinya, illa atah, melainkan beliau akan memberikan sesuatu tersebut. Jadi apa yang diminta kepada beliau, dari beliau, dari sesuatu, maka beliau akan memberikan sesuatu itu. Wa ma'ida anhu annahu sallallahu alaihi wasallam man'a sa'ilan. Tidak diketahui dari beliau bahwasanya beliau menghalangi orang yang meminta. Jadi beliau tidak pernah, maksudnya tidak pernah sama sekali mencegah orang yang ingin meminta sesuatu kepada beliau. Beliau selalu memberikan apa yang diminta kepada beliau. Bal kana yu'ti apa man la yakhsha al-faqr. Bahkan beliau memberikan pemberian orang yang tidak takut dari kefakiran. Ini bahkan beliau SAW memberikan sesuatu pemberian yang mana seperti orang yang tidak merasa khawatir dari kefakiran, dari kemiskinan. Beliau memberikan apa yang diminta oleh sahabatnya. Padahal beliau wa ya'ishu fi baitihi 'aysan fuqara. Ya, beliau hidup di rumahnya dengan kehidupan yang penuh dengan kemiskinan. Di Rasulullah sallam hidupnya miskin. Sangat sederhana. Ya, rumah beliau sempit, harta beliau sedikit, segala apa yang dimilikinya Ketika diminta oleh sahabatnya, maka beliau berikan. Nah, dan demikianlah keadaan Rasulullah SAW. وَرُبَّمَا رَبَطُ عَلَى بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجُوءِ. Bahkan terkadang beliau mengikat perutnya dengan batu karena lapar. Ini kondisi Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau juga pernah merasakan kelaparan yang mungkin saja di zaman ini jarang kita dapati. Seorang yang berpegang teguh di atas sunnah, mereka merasakan kelaparan dalam sehari. Rasulullah SAW mengalami yang namanya lapar. Bahkan pernah dalam sebuah hadis diterangkan, ya, beliau keluar dapatkan undangan dari seorang sahabat. Nah, keluar karena lapar, dan beliau pun mendapatkan undangan. Ternyata ketika keluar bertemu dengan sahabat Abu Bakar wa Umar yang juga dalam keadaan lapar. Ya, keluar dalam keadaan lapar, sehingga Rasulullah SAW mengajak keduanya. Nah, dan meminta izin kepada tuan rumah yang mengundang. Nah, demikianlah adab, ya, seorang yang hendak mengajak temannya, terlebih dahulu meminta izin kepada tuan rumahnya. Jangan asal bawa temannya. Nah, dibawa semua. Nah, nanti tuan rumahnya tidak mampu untuk melayani tamunya. Baik. Demikianlah keadaan Rasulullah SAW. Beliau adalah akramun nas wa asja'un nas. Ya, beliau adalah orang yang paling dermawan, orang yang mulia, orang yang paling pemberani. Naam, orang yang paling baik akhlaknya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW ahsan an-nasi khuluqa. Ya, adalah Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Naam, akhlak Rasulullah SAW khuluquhu Al-Quran, sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka tidak heran beliau sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, sungguhnya engkau Muhammad, nah, di atas akhlak yang agung. Ya, la'ala khuluqin 'adzim. Ya, benar-benar di atas akhlak yang agung. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Nah, bahkan Rasulullah SAW juga banyak memberikan bimbingan kepada para sahabatnya agar berhias dengan akhlak yang mulia. Seperti ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Abu Dzar meminta wasiat kepada Rasulullah, ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan ujangan, wasiat, nasihat kepada sahabat Abu Dzar. Di antara wasiat yang beliau sampaikan, kata beliau, nah, ittaqillah haythuma kunta wa akbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan ikutkanlah, iringkanlah suatu kejelekan yang kau kerjakan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Lalu beliau menyatakan nasihat yang berikutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, berakhlaklah kepada manusia. Nah, bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Nah, demikianlah Nabi kita yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah suri teladan kita, ya, suri teladan bagi kita. Nah, yang pantas untuk dicontoh, diteladani dan ditiru. Kita tidak hanya mengambil apa yang diajarkan Rasulullah SAW dari akidah yang benar, manhaj yang lurus, ibadah yang benar, ya, namun juga seseorang haruslah mencontoh Rasulullah SAW dalam hal akhlak beliau. Nah, akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh beliau. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, innama bu'istu biutammima makarim al-akhlaq. Nah, sungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak agar manusia berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, "Falamma nafida ma fi yadihi akhbarahum annahu ma min khairin yakunu 'indahu falan yadakhirahu 'anhum." Ketika nafida bikasri alfa nam ay faragha, bimakna faragha. Nam, ketika telah habis, ya, apa yang ada di sisi beliau, apa yang ada di tangan beliau, akhbarahum, beliau mengkhabarkan kepada mereka, kepada orang-orang yang meminta kepada beliau, annahu ma min khairin, bahwasanya kebaikan apa saja, yang dimaksud kebaikan di sini apa? Nah, mal, min khairin ay malin. Nah, harta apa saja yang ada pada beliau, yang ada di sisi beliau, maka sekali-kali beliau tidak akan menyimpannya dari mereka. Ay la yumkinu ay yadakhirahum أن يدخر شيئا عنهم فيمنعهم. يعني دي ممكن يا beliau menyimpan sesuatu dari mereka lalu kemudian beliau menghalangi mereka, ya, untuk tidak meminta kepada beliau. Tidak demikian, akan tetapi walakin laysa indahu syai'un, akan tetapi tidak ada lagi sesuatu yang ada di sisi beliau. Jadi telah habis. Ya, bukan maksudnya, ya, habis karena sisanya disimpan. Tidak demikian kata Syekh. Ya, tidak seperti ketika ada seorang dimintai pembagian jatah misalnya, padahal itu hak milik seseorang, jatah yang sudah diberikan oleh penguasa. Dia mengatakan sudah habis, padahal ada yang disimpan. Ya, ada yang disimpan, masih banyak. Tidak dikeluarkan. Nah, namun Rasul tidak demikian. Ya, Rasul sebagai penguasa, ya, memberikan apa yang diminta oleh rakyatnya. Nah, juga sebagai seorang Rasul yang sangat dermawan kepada para sahabatnya, beliau memberikan apa yang diminta. Dan tidak pernah beliau menghalangi, ya, mereka dari apa yang mereka minta. Nah, namun benar-benar kata Syekh bin Utsaimin, walakin laisa indahu syai'un, akan tetapi ya tidak ada sesuatu pun yang ada di sisi beliau, betul-betul tidak ada, habis sudah. Nah, demikian. Jadi ketika Rasul menyatakan ya ma yakunu atau ma yakun indi min khairin, nam falan addakhirahu ankum, ya yaitu maknanya kullu syai'in minal mal mawjudun indi u'tikum. Naam, demikian makna hadis ya ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Naam, diterangkan dalam Ma'unul Ma'bud, nعم syarah Sunan Abi Daud, nعم maknanya adalah kullu syai'in minal mal mawjudun 'indi u'tikum, segala sesuatu dari harta yang ada di sisiku maka saya akan berikan kepada kalian. Nعم, jadi tidak disimpan oleh beliau. Nعم, الله المستعان. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيخ ابن عثيمين رحمه الله kemudian الرسول صلى الله عليه وسلم memberikan motivasi hasungan kepada para sahabatnya. Jadi terkadang seseorang alangkah baiknya ketika ada orang yang meminta-minta kepadanya, ketika dia beri sesuatu yang diminta, sekaligus diberikan nasihat. Nah, demikian, ya, Rasulullah SAW tidak membiarkan umatnya melakukan sesuatu yang dibenci, yang tercela dalam Islam. Jadi meminta-minta itu tercela dalam Islam. Walaupun dalam hadis ini kita ketahui bahwasanya mereka meminta kepada Rasulullah SAW sebagai seorang khalifah, ya, di antara hal yang dibolehkan, bolehnya seorang nam rakyat meminta kepada penguasa, nam, dan bolehnya seseorang meminta kepada sesuatu yang sangat dia butuhkan, nam, ini hal yang diperbolehkan. Ya, di antara hal yang diperbolehkan, ya ini dia meminta sesuatu yang sangat-sangat dia butuhkan. Ya, betul-betul sangat dia butuhkan. Maka boleh baginya ketika dia telah berusaha berupaya untuk mendapatkan sesuatu itu dan dia tidak mendapatkannya, maka dibolehkan bagi dia untuk memintanya. Namun seperlunya. Ya, tidak berlebihan. Ingat, ketika kondisi yang sangat-sangat mendesak. Nah, karena secara asal meminta itu tercela dalam Islam. Jadi kadang-kadang kita ini, terlebih kalian, ya, jangan membiasakan diri minta. Ya, jangan biasakan diri meminta. Kalau ada temannya terlihat ingin meminta, maka jangan sampai dia mengucapkan kata minta. Berikan langsung kepadanya. Ini sebagai pembelajaran kepada seorang talib. Ya, jadi tutup celah teman kita meminta sesuatu dari kita. Nah, jadi sebelum dia meminta, maka kita berikan sesuatu itu kepadanya. Makanan sedikit, jangan sampai dia minta. Potong sifatnya, bagi kepada dia. Nah, ini adab, ya. Sebagaimana seorang salaf demikian kepada temannya, ya. Dia pun menyesali apa yang telah dilakukan oleh temannya. Nah, karena kondisi yang demikian, ya, meminta sesuatu ini tercela dalam Islam secara asal, ya, jadi asalnya meminta itu tidak diperbolehkan atau tercela di dalam Islam, ya, adanya ancaman yang keras bagi orang yang suka meminta-minta. Nah, jadi walaupun sesuatu yang kecil, upayakan Jangan minta, pinjam. Ya, saya pinjam uangnya ya, 1000. Nah, jangan minta uangnya. Nah, beda orang tua, ya, atau anak kepada orang tuanya. Nah, itu hak anak, ya, yang harus diberikan oleh orang tua. Nah, tapi seorang teman, jangan. Ya, bilang saya pinjam, benar nanti saya akan kembalikan. Nah, ini harus dipraktekkan. Ya, jangan terbiasa meminta-minta kepada temannya. Walaupun sesuatu yang sedikit. Nah, sesuatu yang sedikit. Akan diajarkan bagaimana bimbingan. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, thumma hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh ala isti'fafi wal istighna'i was sabri. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong, menghasung, memotivasi untuk enam menjaga kehormatan diri. Untuk selalu menjaga kehormatan diri. Untuk selalu merasa cukup atas pemberian Allah dan bersabar. Ya. Jadi setelah beliau mengatakan ma yakun indi min khairin falan adzakhirahu ankum. Ya. Ini kullu syai'in min al-mal. Nah, mawjudun indi ufikum. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya. Ya, segala sesuatu dari harta, harta apa saja, ya, yang ada di sisiku, harta apa saja yang saya miliki, ufikum, saya akan memberikan kepada kalian. Setelah itu Rasulullah memberikan, ya, nasihat. Bagaimana yang seharusnya, ya, seorang muslim jangan menoleh ke temannya, fokus ya. Orang suka menoleh, permainkan siapa di majelis. Baik. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabda beliau, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya. Nah. يُعِفَّهُ اللَّهِ. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepadanya sifat iffah. Naam. Jadi wa may yasta'fif ay man yatlub min nafsihi al-iffah al-su'al. Demikian maknanya. Ya. Barang siapa yang meminta kepada Allah, meminta sifat iffah, ya, kemuliaan diri untuk dirinya kepada Allah. Jadi dia meminta kepada Allah agar tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi dia berusaha, dia memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadanya sifat iffah, kehormatan diri, ya, kesucian diri, kemuliaan. Agar tidak meminta-minta kepada manusia. Jadi dia tidak minta-minta kepada manusia, kepada makhluk. Baik. Dia juga tidak berambisi terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ambisi untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Tidak demikian. Jadi memang dia tidak minta. Tapi dia ingin. Perhatikan. Ingin diberi oleh manusia. Ambisi untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia itu. orang yang seperti ini miskin. Ya, jadi terkadang orang minta-minta itu bisa dengan ucapan, ya, kaulnya, atau bisa dengan halnya, keadaannya. Nah, jadi orang minta-minta itu tidak mesti kadang dengan ucapan minta, tapi keadaannya. Kadang dia tahu, dia tidak mengatakan saya minta, tapi kelihatannya ingin dikasihani. Ya, akhirnya dikasih juga. Nah, diberi. Memang wajahnya penuh dengan wajah yang nah, ingin diberi sesuatu. Allahu musta'an. Nasallahu salam wal afiyah. Ya, jadi seorang berusaha untuk menjaga dirinya. Ya, berusaha dia. Ada upaya dia. Ya, ada kesungguhan untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan dia meminta, mohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadanya sifat iffah, kemuliaan diri, kehormatan diri, kesucian diri. Maka orang yang demikian, kata Rasulullah SAW, ketika dia berusaha, berupaya dengan sekuat tenaganya, ya, dia berjuang untuk menjaga, selalu menjaga kesucian dirinya, dan tidak akan meminta-minta kepada makhluk, dan tidak berambisi terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka yu'iffahullah, Allah yang akan memberikan, ya, menganugerahkan kepadanya sifat iffah, kehormatan diri. Wa may yasta'fif wa may yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang naam berusaha untuk selalu merasa cukup atas pemberian Allah, ya, sehingga dia tidak tergantung kepada makhluk. Naam, orang yang baik, bagus tawakalnya kepada Allah, selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Apa yang Allah berikan kepadanya, dia bersyukur. Sedikit banyaknya, dia bersyukur. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang demikian, kata Rasulullah, seorang yang berusaha, berupaya dengan sekuat tenaganya, ya, dia berjuang untuk selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, yughnihillah, maka Allah akan memberikan kepadanya, mengaruniakan kepadanya sifat qanaah. Nah, sifat merasa cukup. Allah akan memberikan kepadanya al-ghina, kecukupan. Nah, kekayaan. Dan kekayaan itu tentunya dalam hati. Ya. Kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang hakiki, kata Rasulullah, laisa al-ghina an kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta. Kekayaan yang benar, kekayaan yang hakiki itu bukan dengan banyaknya harta. Ya. Bukan dengan banyaknya harta, harta yang melimpah, enggak demikian kekayaan yang hakiki. Laisa al-ghina an kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. Akan tetapi kekayaan yang hakiki, ya, kekayaan yang sebenarnya, kata Rasulullah, yaitu kekayaan jiwa, kekayaan yang bersumber dari jiwa. Jiwanya selalu kaya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah kasih sedikit, alhamdulillah. Ya, dia masih bisa menopang hidupnya. Ya, bisa memberi makan anak dan istrinya. Masih bisa, ya, bekerja dan seterusnya. Ketika Allah berikan lebih dari apa yang telah dimilikinya, dia pun bersyukur. Ya, terus menambah. Ya, bertambah kesyukurannya. Dan ketika dikurangi, dia pun bersabar. Ya, selalu. Nah, merasa cukup atas pemberian Allah. Maka Allah akan memberikan kepadanya sifat qanaah. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Dan barang siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, ya, berusaha untuk selalu sabar. Nah, upaya dia bermujahadah, ya, berjuang untuk bersabar dalam tiga jenis kesabaran yang telah kita sebutkan, maka yusabbirullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya sifat as-sabar. Allah akan memberikan kepadanya sifat as-sabar. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan hadis ini insyaAllah di waktu yang akan datang. Dan tayyib, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.